Kalau bukan karena dia, siapa lagi? Kalau bukan karena dia, ku kembali. Di sini berjumpa kamu, di sini tertuang rindu hatiku. Kenyataan yang tercipta hari ini membangkitkan harapan yang pernah pudar. Terbawa arusnya malam, menggoda mencekam angan yang lemah. Da-da-da, da-da-da-da-da. Kerikil badan yang kulalui, deras hujan tak peduli. Membangkitkan harapan yang pernah pudar. Terbawa arusnya malam, menggoda mencekam angan yang lemah. Da-da-da-da, da-da-da-da-da. Kerikil tajam yang kulalui, deras hujan tak peduli. Kubiarkan kaki